Ternyata kelembutan itu kunci keindahan. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa jalahu. Dia adalah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan jadi indah. Ada ibu-ibu wanita rupawan tapi kata-katanya kasar, kotor, jatuh wibawanya. Peh, sini lo, gua gaplok lo. Sayang sekali sekarang kita kehilangan kelembutan. Ya, padahal lembut itu disukai, kehalusan budi pekerti. Ibu, bapak, makanya maaf, atasan yang berperangai lembut itu Rasulullah SAW tuh orangnya tuh halus, santun. Aduh, subhanallah. Makanya kalau mau niru pemimpin gak usah nyari mana-mana lah. Tiru saja Rasulullah. Santun dan lembut. Ke anak kecil menyapa, ke yang tua menyapa, ke ibu menyapa, subhanallah, lembut.